Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, PhD, sebagai Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda, dan saya sebagai Sekjen, yang kita sama-sama mendirikan lembaga ini, concern dalam hal kebangkitan ilmu dan melahirkan kader-kader ulama. Lebih dari itu, program kerja kita ke depan yang bisa saya bocorkan dari 2017-2018 ini adalah program ulama pemimpin dan pemimpin ulama. Ini juga persoalannya sendiri. Adalah menjadi kewajiban kami untuk meneruskan risalah kenabian. Kewajiban kami kemudian memberikan ruang kepada generasi-generasi muda untuk bangkit menjadi pemimpin-pemimpin di tengah umat dengan keilmuan dan sikap keulamaan. Nah, bersyukur pada hari ini seperti tahun lalu kita kedatangan cowok-cowok ganteng dengan seragam khas di Gontor. Ya, memang di Gontor itu harus seperti itu disiplinnya. Dan kali ini hadir di tengah-tengah kita. Saya tanya tadi ternyata cuma satu yang udah menikah, selebihnya jomblo semua. Dan ini orang-orang paling menyedihkan sebetulnya. Semoga setelah ini diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, presentasi yang akan disampaikan ada tiga ya pada malam hari ini. Tema mungkin sudah disampaikan. Silakan dinikmati, dicermati, dan setelah itu jangan kalah bersaing sama mereka. Ya. Kalian juga harus bisa seperti mereka dan kalau bisa lebih bagus lagi. Jadi nanti setiap kami saya cuma tinggal membuka dan kalian presentasi satu sama lain gitu. Terima kasih sebagai pembukaan. Mari kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama siapa dulu? Langsung bertiga. Oke, moderator ada kan? Oke, sekarang kerjakan sendiri semuanya. Kembali ke lokasi masing-masing. Peserta program kaderisasi ulama bisa hadir di, ini bacanya AKL apa AKL Bu ya? AKL Islamic Center ya. Dalam rangka kita akan diskusi bersama dan telah hadir di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tiga pemateri. Mereka sudah digembleng selama 6 bulan untuk mendalami tentang pemikiran. Mereka mempelajari yang sesat-sesat, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang agar tidak tersesat. Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman, kana nasu yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri mahfatan an udrikahu. Banyak orang belajar yang baik-baik, belajar fikih, belajar salat, belajar cara wudu dan yang lain sebagainya. Tetapi kata Hudzaifah bin Yaman, saya pengin mempelajari kesesatan. Untuk apa? Mahfatan an udrikahu, agar supaya saya ini tidak terjerumus ke dalamnya. Dan teman-teman yang ada di PKU ini, mereka selama 6 bulan digembleng untuk mengenali yang sesat-sesat. Ada Syiah, ada liberal, ada feminis, ada sekuler, dan yang lain sebagainya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan menyampaikan 3 di antara para peserta PKU. Mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada pertanyaan tidak usah ragu-ragu, sampaikan saja kepada mereka, insya Allah mereka semua siap berdiskusi. Baik, sebelum lebih lanjut, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena kata pepatah itu, tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf, baik. Mungkin operator bisa di... Yang pertama, ya ini sebagai moderator saya biasa dipanggil Malik ya. Nama saya Muhammad Abdul Malik Al-Furqon. Kami kali ini sedang menyelesaikan program Pasca Sarjana di Universitas Darussalam Gontor, program studi Akidah Filsafat Islam ya. Kemudian nanti ada pemateri yang pertama ya. Beliau pemateri pertama ya. Ini fotonya ya. Beliau bernama Ustadz Usamah Abdurrahman SH. Beliau ini alumni Universitas Darussalam Gontor. Program studinya apa Ustaz? Hukum Ekonomi Syariah ya. Dan Kemudian pemateri yang kedua, beliau adalah pembesar kita, ya. Beliau adalah pembesarnya di PKU, ya. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ustadz Kalis Jiwo Sasongko, SAG. Beliau adalah alumni IAIN Surakarta. Dulu program studinya adalah Akidah Filsafat. Dan kemudian pemateri yang ketiga, ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Subeki Jiwandana, SPDI. Sama dengan saya, beliau kali ini sedang menyelesaikan program pasca sarjana. Hanya bedanya beliau ada di program studi PBA, Ustadz, ya. Program studi pendidikan bahasa Arab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat waktu sudah cukup malam, ya. Tidak baik apabila kami berlama-lama. Baik, untuk yang pertama kita akan mendengarkan, menyimak pemaparan dari Al-Ustadz Usamah tentang redefinisi korupsi, sebuah tawaran dari Islam, ya. Kepada Ustadz Usamah, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Ustadz Bahtiar Nasir dan para hadirin sekalian, baik yang akhwat maupun yang ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung dari program kaderisasi ulama yang kami semua ini ikuti selama 6 bulan adalah penulisan makalah. Yang makalah tersebut 1 bulan ini dipresentasikan di berbagai tempat, termasuk di sini yang saya dapat kesempatan untuk mempresentasikannya. Materi saya adalah redefinisi korupsi. Ini adalah sebuah makalah yang ditulis sebagai respon atas keresahan pribadi tentang fenomena korupsi. Jadi saya memandang bahwasanya fenomena korupsi ini yang barangkali tiap hari kita dengar beritanya di TV maupun di koran maupun di sumber berita manapun, itu ada kebingungan di dalamnya gitu. Nah, tapi secara umum pembahasan akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, problem pemaknaan korupsi. Yang kedua, pemaknaan korupsi dalam Islam, gitu. Dan yang ketiga adalah Islam menyikapi korupsi bagaimana. Ini sudah hampir jam 9, ya. Waktunya itu 15 menit. Saya nggak yakin sebenarnya akan cukup, tapi bismillah, semoga ada sedikit banyaklah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi kalau kita dengar korupsi, ingatnya pejabat publik, ya. Itu, ya. Kalau kita membahas korupsi, yang terbetik perilaku apa? Mungkin biar lebih asik interaktif, Bu, ya, Bapak. Ini depannya teman-teman sih, yang jamaah agak belakang, yang Evan, ya. Yang Ahmad yang dari depan. Kalau pejabat publik, anggota DPR, ada anggaran di dewan gitu, ya, digelapkan. Katakanlah bermiliar-miliar seperti yang dilakukan oleh Nazaruddin. Korupsi atau bukan? Kira-kira. Jawab serempak, Bu, ya. Korupsi atau bukan? Korupsi. Kalau ada hakim kayak Akil Mukhtar di suap, ya, atau menerima suap gitu. Akhirnya kan ingkrah, ya, diputus di pengadilan. Korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan? Korupsi. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, kira-kira hukuman yang pas untuk koruptor semacam ini apa? Hukuman mati, Bu, ya. Aduh, responnya cepat. Hukuman mati. Kalau penjara cukup enggak kira-kira? Enggak cukup. Kalau dipotong tangannya? Enggak mati berarti, ya, Bu, ya. Aduh, serem sekali, ya. Ya, sekarang saya tanya. Ibu-ibu, kalau dapat jatah beli di pasar oleh bapak-bapak, ya, atau suaminya, ya, yang sudah berkeluarga tentunya 100.000 gitu. Kemudian apa, padahal sebenarnya, tapi ibu mintanya 200.000 gitu. Bapak ngasihnya 100.000 dengan pemahaman ibu akan membeli sayur, kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi dari 100.000 ibu naikkan jadi 200.000. Itu korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan itu? Korupsi ya? Bukan. Terus itu apa itu? Perilaku. Termasuk bapak. Sekarang saya balik deh biar bapak, biar ibu ini yang ngomong nanti. Bapak dapat gaji 2 juta. Kebutuhan rumah tangga 1,5 juta katakanlah gitu. Ya, atau kebutuhan rumah tangga 1,5 juta ya. Jadi kemudian bapak cuma mengatakan bahwasanya gajinya, karena ibu barangkali enggak ngecek ya. Itu gajinya 1,5 juta aja gitu. Jadi bapak ini menutupi apa? Gaji seharusnya. Itu korupsi atau bukan kira-kira? Wah. Kalau bapak korupsi, kalau ibu enggak korupsi ya. Nih, kalau ada mahasiswa skripsinya plagiat, korupsi enggak kira-kira? Korupsi. Ah, oke, sekarang saya tanya lagi. Hukuman yang pas kira-kira buat ibu yang tadi, bapak yang tadi, mahasiswa tadi apa kira-kira? Hukuman mati enggak? Ah, jadi ada pemaknaan yang itu, yang apa ya? Bingung gitu kita korupsi itu. Kemudian kalau kita tiap hari bilang korupsi di Indonesia makin lama makin buruk gitu. Atau setelah reformasi justru kita makin korup karena apa? Anggota dewan DPRD ya ikut korup gitu. Intinya korupsi ini bermasalah dalam pemaknaan gitu. Ya. Lebih jauh nanti, saya enggak tahu ya ini bisa didiskusikan lebih mendalam atau tidak. Nanti secara lebih jauh dalam kaitannya dengan diskursus hukum ya. Itu nanti korupsi bermasalah di indikator ya. Kemudian korupsi bermasalah di hukuman tadi. Nah, ya kan? Indikator ini, oh ya, sebagai contoh ya. Tadi pagi kami juga dapat kesempatan ngisi di Ibnu Khaldun Bogor. Salah satu apa? Peserta itu tanya kepada saya, Islam atau tidak, Islam tidaknya sebuah negara sepertinya tidak berhubungan dengan korup dalam negara itu. Contoh New Zealand, Selandia Baru, itu korupsinya paling rendah di dunia berdasarkan survei tahun 2016 oleh Transparency International ya. Sedangkan Arab Saudi itu korup sekali, terakhir banyak pejabatnya yang di penjara ya, saya kira bapak-bapak ibu-ibu juga ngikutin gitu. Jadi Arab Saudi korup sekali padahal Ka'bah di sana gitu. Jadi apakah tidak ada korelasi antara agama, keberagamaan dengan korupsi gitu? Saya tanya, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya banyaknya pejabat yang di penjara begitu, sehingga sebuah negara dikatakan korup atau banyak koruptornya gitu. Termasuk Indonesia sekarang, ketika kita memandangnya sangat korup, itu apa tolak ukurnya? Apakah karena tiap hari kita lihat koruptor di penjara begitu? Harusnya tidak. Kalau begitu, aduh, kita ini kayak enggak optimis sekali ya. Kita pesimis sekali dengan keindonesiaan kita. Panjang ya mukadimahnya, mohon maaf. Jadi saya merangkum kebingungan dalam hal korupsi ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Naqib Al-Attas, gurunya Ustaz Hamid ya, gurunya guru kami gitu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya untuk menempatkan sebuah ilmu pada tempatnya itu adalah hikmah. Dan ketika sebuah ilmu itu tidak diletakkan pada tempatnya, maka akan timbul kebingungan, confusion, dan perlakuan tidak adil. Jadi tadi kebingungannya terbukti ya. Tidak adil ini juga barangkali bisa kita buktikan dengan banyaknya fenomena di Indonesia yang korup justru berkeliaran, yang tidak korup atau yang korupnya sebenarnya tidak sebesar koruptor yang lain, itu justru kita hukumi dengan sangat buruknya. Dan korupsi ini memang kalau sangat sensitif. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwasanya korupsi ini memang dampaknya terhadap negara luar biasa. Jadi Nakeb Alatas lebih jauh mengatakan bahwasanya untuk meletakkan ilmu pada tempatnya, kita harus menempatkannya pada paradigma Islam. Nah, makanya beliau mendefinisikan worldview Islam sebagai ru'yatul Islam lil wujud. Bagaimana Islam memandang realitas gitu. Bagaimana caranya? Yaitu menempatkan realitas itu ke dalam nas Al-Qur'an, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, sekarang kita cari dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah adakah kata korupsi? Dan bagaimanakah korupsi, bagaimanakah Al-Qur'an dan Sunnah itu membahas korupsi? Gitu ya, Bu ya. Itu nanti di situ kita bahasnya. Korupsi dalam pandangan Islam. Jadi korupsi dalam Islam adalah fasad. Ya mungkin nanti lebih dalam enggak sekarang ya. Mungkin waktunya enggak cukup. Fasad dzidus shalah artinya bahaya atau kerusakan atau kebusukan dan lain sebagainya. Nah, Prof. Ja'far Abdussalam, Sekjen Robitoh Jamiah Alam Islamiyah ya, sebuah konferensi anti korupsi internasional Islam di Neff University tahun 2003 itu bilang kalau jadi pemaknaan korupsi mutakhir yang sebagaimana tadi saya tanyakan di awal ya, itu sangat terbatas. Jadi kalau kita bilang fasad itu cenderung cuma ke pejabat saja, padahal Islam memandangnya tidak seperti itu. Jadi setiap kita itu punya kecenderungan untuk korupsi di segala aspeknya. Jadi intinya Prof. Ja'far Abdussalam ini lebih jauh mengatakan bahwasanya korupsi itu termasuk segala hal yang menyimpang dari syariah. Fasad itu segala hal yang menyimpang dari syariah. Dalam Al-Quran fasad disebutkan 50 kali. Ada yang kaitannya dengan harta, ada yang kaitannya dengan perilaku, akhlak, dan sebagainya. Syekh Wahb Az-Zuhaili lebih jauh mengatakan bahwasanya al-fasad fil ardi huwa idharu maksiatillah wa adamu hadihi alladhi yaqtarinu bi ilhaqi adzarar bil akharin. Jadi perilaku maksiat kepada Allah yang mengandung unsur bahaya terhadap orang lain. Baik itu hartanya, jiwanya, kehormatannya dan sebagainya. Jadi kalau dipetakan beginilah. Fasad itu banyak ya, ada terhadap harta, terhadap lingkungan, terhadap orang dan lain-lain, masih banyak. Yang kaitannya dengan harta itu banyak. Ada pemborosan, israf, ada riba. Nah, riba itu korup sekali itu sebenarnya kalau diteliti lebih jauh. Ada perilaku curang ya, yang salah satunya yang Prof. Ja'far Abdussalam garis bawah adalah kasbul mal bitoriki anufud wal jah, memperoleh harta dengan perantaraan tahta dan kewenangan gitu lah. Di antaranya al-ghulul dan riswah. Jadi korupsi mutakhir itu jatuhnya apabila dimasukkan ke dalam diskursus fikih itu ghulul dan riswah. Lebih jauh ini ya, korupsi mutakhir itu macam-macam tentunya, ada penggelapan, pemalsuan, gratifikasi dan sebagainya. Yang itu kalau dimasukkan ke dalam diskusi tadi, hulul, riswah, atau ada konsep yang lain itu pemerasan, itu maksudnya al-maks. Hadisnya banyak, mungkin karena keterbatasan waktu saya nggak sebutkan. Makanya kalau ditanya hukumnya apa, hukumnya jatuh ke tadi hulul, riswah, atau maks. Tiga-tiganya masuk ke takzir ya, karena hukuman dalam Islam ada tiga. Satu hudud, ya kan, kayak orang mencuri, hadnya korup apa, potong tangan ya, qatl yad. Ada kayak orang membunuh orang lain secara sengaja, itu qisas ya, jadi dibunuh. Ada takzir, takzir ini berkaitan dengan keputusan hakim atau undang-undang negara. Nah, bagaimana Islam menyikapi korupsi? Singkat ini, teori penyebab korupsi ada banyak. Tapi Dr. Samsudin Arif itu di dalam buku Islam dan Diabolisme Intelektualnya itu ya, salah satu buku, salah satu tulisannya, problematika korupsi itu menyederhanakannya menjadi tiga. Yang pertama adalah korupsi karena kesempitan, yang kedua korupsi karena kesempatan, yang ketiga korupsi karena kelemahan. Kesempitan ini karena barangkali ada guru PNS ya, yang gajinya kecil, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Maka mau nggak mau dia harus nyari tambahan, nah, begitu. Yang kedua, jadi kurangnya insentif, itu yang pertama. Yang kedua, teori kesempatan. Premisnya begini, orang kalau ada kesempatan dia akan korup gitu. Nah, ini mengandung apa, pemahaman manusia cenderung jahat ya. Ini salah, kenapa? Karena ada orang-orang yang ada kesempatan korupsi tapi dia nggak korup gitu. Yang ketiga, teori kelemahan. Jadi kelemahan penegakan hukum, kelemahan pengawasan gitu. Tapi pada dasarnya ini juga logikanya muter. Kalau orang korupsi karena lemahnya pengawasan, tapi ada juga pengawas, meskipun pengawasan sudah seketat mungkin, yang namanya orang korup, orang mau menggelapkan uang, ya tetap dia bisa mengakalinya. Nah, jadi apa solusinya? Solusinya adalah worldview Islam. Jadi bagaimana kita memandang harta, bagaimana kita memandang jabatan, itu harus sesuai dengan paradigma Islam. Islam tentu memandang bahwasanya harta ini bukan milik kita, melainkan milik Allah, titipan dan sebagainya. Maka konkretnya adalah pendidikan anti korupsi sesuai dengan paradigma Islam. Tapi tentu saja yang namanya kejahatan sehebat apapun dicegah, tetap akan ada yang melakukannya. Maka dalam khazanah Islam pun juga ada apa, meskipun masa Rasulullah, di masa para sahabat tidak ditemukan dalam kajian gitu ya, bahwasanya para sahabat korup sebagaimana yang para pejabat korup sekarang, miliaran, triliunan, tidak ada. Tapi ada beberapa peristiwa yang mengindikasikan hal itu. Nah, ada beberapa kasus, kasus Uhud, kasus Mid'am dari perang Khaibar, dan kasusnya Al-Utbiah dan beberapa yang lain. Tapi ternyata waktunya sudah habis, jadi barangkali nanti kalau ada kesempatan nanti saya jelaskan itu deh. Itu mungkin dari saya. Kesimpulannya adalah bahwasanya Islam memandang korupsi lebih komprehensif. Maka setiap kita punya unsur, punya kemungkinan untuk korup dalam level yang sekecil mungkin, dan kita perlu mencegahnya sejak sekecil mungkin. Makanya perlakuan dalamnya harus adil mungkin. Tadi koruptor mati, aduh, kalau ibu-ibu ngelakukan apa, nambahin uang dikit, aduh, bahaya juga kalau sudah dikumati kan. Begitu. Kemudian Islam menegakkan moralitas anti korupsi dan menindak pelakunya secara adil lebih jauh. Saya satu quote terakhir ya, mohon maaf nih. Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya, juga dalam At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, fasadur ro'aya bi fasadil muluk, wa fasadil muluk bi fasadil ulama, wa fasadil ulama bisti'abim hubbil mal wal jah. Jadi korupnya masyarakat itu disebabkan oleh korupnya para pemimpin. Nah, korupnya para pemimpin disebabkan oleh korupnya para ulama, para cendekiawan, para pemikir. Nah, korupnya para ulama, cendekiawan, pemikir disebabkan oleh kecintaan mereka terhadap harta dan tahta. Makanya para pemikir, para ulama, teman-teman yang masih belajar, masih kuliah, pastikan ilmu pengetahuannya tidak korup, sehingga bisa mengkontrol para pemimpin agar tidak korup juga, sehingga masyarakat juga tidak korup. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustadz Usama. Sebenarnya materi beliau ini kalau harus disampaikan 15 menit tidak cukup ya, minimal itu 1 jam bu. Tapi saya yakin ibu-ibu pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka nanti dipersiapkan saja. Kalau boleh saya katakan bapak-ibu sekalian, sebenarnya orang yang korupsi itu orang-orang miskin, orang-orang kiri, orang-orang melarat. Gak percaya, saya tanya, bapak-ibu korupsi enggak? Bapak-ibu korupsi enggak? Alhamdulillah, berarti saya di depan orang-orang kaya. Makanya bapak ibu gak pada korupsi. Kalau ada orang korupsi, tandanya orang gak punya uang. Gitu. Baik, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tema berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Kalis. Beliau akan membahas tentang pengaruh teori kelas Karl Marx terhadap feminis Marxis ya. Jadi gimana mereka itu melihat bahwa dahulu kaum wanita ini mereka tertindas oleh penguasa ya, dan kemudian Karl Marx ini mereka ingin memberikan solusi. Nah, bagaimanakah solusinya, apakah solusinya ini tepat atau tidak, nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Kalis Diwasongko. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami muliakan Ustaz Bahtiar Nasir, yang kami muliakan para jamaah AQL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat berbahagia sekali berdirinya kami di sini, karena kami berada di tengah-tengah ahli Quran dan ahli ilmi. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Saya panggilnya Bapak. Saya panggil Bapak-bapak atau Ibu-ibu aja. Pada malam hari ini izinkan kami, perkenan kami untuk membawakan sebuah tema, yaitu tentang feminisme dengan judul Pengaruh Teori Klasikal Marx Terhadap Feminisme Marxis. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah di antara ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang paham dengan paham feminisme? Kalau ada tolong angkat tangannya mungkin. Baik, kita akan belajar bersama kalau seperti itu ya. Paham feminisme adalah paham yang sudah lama sekali sebenarnya. Kemunculan sudah sangat lama, kemudian baru-baru ini kemudian booming kembali. Feminisme adalah paham pergerakan perempuan Eropa yang menginginkan kesetaraan derajat dengan laki-laki, baik dari segi ekonomi, baik dari segi politik, dan baik dari segi sosial budaya. Mengapa mereka menginginkan kesetaraan gender, atau mengapa mereka menginginkan hak yang sama terhadap laki-laki? Karena mereka pada sejarahnya wanita merasa tertindas oleh kaum laki-laki. Wanita Eropa pada waktu itu, wanita Eropa mengalami penindasan oleh kaum laki-laki. Wanita Eropa dianggap kelas kedua. Bahkan yang lebih parah, gereja dan pemerintahan pada waktu itu melegitimasi perbudakan terhadap wanita. Wanita dianggap sebagai gerbang pintu iblis. Wanita dianggap sebagai pembawa dosa. Wanita dianggap sebagai penerus kutukan Hawa. Wanita tidak boleh membaptis. Wanita tidak boleh mengajar. Dan bahkan laki-laki pun dianjurkan untuk tidak menikahi wanita. Karena wanita dianggap sebagai berdosa. Itu paham mereka. Ini paham mereka seperti itu. Kemudian feminis sendiri dibagi menjadi beberapa aliran. Salah satunya feminis liberal, radikal, sosialis, marxis, dan lain sebagainya. Di sini, pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan membahas tentang feminis marxis dan pengaruhnya dari pemikiran Karl Marx. Sejauh mana pemikiran Karl Marx mempengaruhi feminis marxis ini. Arti feminis, kata feminis sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu femina yang berarti perempuan. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1837 oleh Charles Fourier, yaitu tokoh sosialis Prancis. Kemudian sebelumnya, sebelum istilah feminisme ini muncul, istilah ini dikenal dengan the woman movement atau woman question atau istilah womanism. Kemudian pengertian dari feminisme sendiri banyak para ahli feminis mengartikan, banyak sekali mengartikan tentang definisi feminis ini sendiri. Akan tetapi garis merahnya dapat kita ambil, atau garis besarnya dapat kita ambil dengan pengertian feminis adalah gerakan perempuan dalam membebaskan diri dari penindasan laki-laki, baik dari segi politik, ekonomi maupun budaya. Mengapa? Karena nilai-nilai politik, kemudian agama, sosial, dan budaya adalah yang mereka anggap sebagai bentuk penyebab penindasan terhadap wanita. Maka dari itu mereka ingin membebaskan diri. Meskipun aliran-aliran feminisme sangat banyak, seperti liberal, kemudian radikal, sosialis, marxis, dan lain sebagainya, akan tetapi tujuan mereka satu, mereka menginginkan kesetaraan gender terhadap laki-laki, mereka menginginkan hak yang sama terhadap laki-laki. Dan mereka tidak setuju dengan paham patriarki, karena paham patriarki dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan terhadap perempuan. Maka dari itu, sistem patriarki dalam masyarakat ingin mereka hapus. Sistem patriarki adalah sistem dalam masyarakat yang mana laki-laki lebih dominan, laki-laki lebih berkuasa, disebut sistem patriarki. Yang kemudian pertama, salah satu aliran feminis yaitu feminis liberal, mereka menginginkan hak yang sama terhadap laki-laki. Jika laki-laki boleh berpolitik, maka wanita juga harus dibolehkan untuk berpolitik. Jika laki-laki boleh bekerja di luar rumah, maka perempuan juga menginginkan hak yang sama, yaitu bekerja di luar rumah. Kemudian mereka juga menginginkan kebebasan dari peran yang opresif. Peran opresif adalah peran yang dianggap melecehkan atau menindas perempuan, seperti mengasuh anak, kemudian menyusui, kemudian melahirkan. Itu dianggap peran-peran yang opresif. Kalau bahasa Jawanya, peran-peran opresif itu seperti dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Wanita tuh menurut mereka cuma berkutik dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Itu yang membuat penindasan terhadap wanita. Maka dari itu mereka menginginkan kebebasan dari peran-peran opresif. Peran-peran yang dianggap menindas kaum wanita. Mereka pun mengkritisi norma-norma agama, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Karena mereka penindasan wanita Eropa disebabkan oleh norma-norma agama, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, feminis radikal. Mereka mempunyai ciri. Mereka menganggap bahwasanya sistem patriarki dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap wanita. Mereka menginginkan sistem patriarki dalam masyarakat dicabut dari akar-akarnya. Mengapa? Karena sistem patriarki yang mana mengedepankan laki-laki dalam sebuah struktur masyarakat dianggap menjadi sebagai bentuk penindasan terhadap wanita. Mereka juga menginginkan hidup sebebas-bebasnya, seperti nikah beda agama, kemudian nikah sesama jenis, kemudian ia menginginkan hidup sebebas-bebasnya. Wanita tidak ada batasnya, tidak ada yang membatasi peranan wanita. Itu yang mereka inginkan. Kemudian juga mereka menganggap bahwasanya peran ibu, peran wanita yang menyusui, kemudian mengandung, kemudian mengasuh anak, itu bukan peran kodrati, akan tetapi peran kultural. Peran itu diciptakan oleh suatu kultur, suatu sistem masyarakat, bukan kodrati. Dan itu jelas berbeda dengan Islam. Islam jelas memandang ibu sangat mulia. Ketika Nabi ditanya, siapa yang lebih utama aku hormati, ya Nabi, ibumu, ibumu, ibumu. Itulah bedanya dengan Islam. Yang ketiga adalah feminis Marxis. Feminis Marxis meletakkan sistem kapitalisme menitikberatkan sistem kapitalisme sebagai penyebab penindasan terhadap wanita. Dalam aplikasi yang di ranah keluarga, perempuan dianggap sebagai golongan kelas kedua, sedangkan suami dianggap yang lebih utama. Maka dari itu, sistem ini dianggap tidak perlu seorang wanita itu harus menghormati laki-laki, tidak perlu. Ibaratnya kalau dalam bahasa akademiknya, proletar dan kapitalis. Suami dianggap mewakili sistem kapitalis dan istri dianggap sebagai mewakili kaum proletar. Maka dari itu, adanya kelas antara suami dan istri mengakibatkan penindasan. Karena wanita harus taat kepada suami, itu yang menyebabkan, menurut mereka, itulah bentuk penindasan terhadap wanita. Kemudian juga pembagian kerja. Pembagian kerja yang terjadi, laki-laki dapat bekerja di ranah-ranah publik. Semisal dapat bekerja menjadi guru, dosen, pengajar, politisi, dan lain sebagainya. Sedangkan wanita hanya berkutat pada ranah-ranah keluarga. Ranah-ranah kepengurusan rumah. Maka dari itu mereka menginginkan kelas tanpa masyarakat. Tidak ada lagi struktur-struktur antara kelas 1 dan kelas 2, antara golongan bawah dan golongan atas. Mereka tidak menginginkan itu. Mereka menginginkan kesetaraan, semuanya sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tidak ada bedanya. 50%, 50%. Itu yang mereka inginkan. Nah, pemikiran seperti ini itu bersumber dari seorang tokoh bernama Karl Marx. Terlebih feminis Marxis ini sangat terinspirasi oleh tokoh Karl Marx. Siapa dia? Ya, tokoh komunis salah satunya. Marx adalah filosofi sosialis lebih tepatnya. Dia lahir dia lahir di kota Trier di Jerman. Kemudian pada usia 18 tahun dia sudah mengenyam pendidikan hukum di kampus Bonn. Pada masa remajanya dia pindah ke Berlin. Kemudian disitulah dia terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran filsafat Hegel. Dan pada akhirnya pada tahun 1845 dia pindah ke Perancis bersama istri. Di sinilah dia banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran kaum sosialis seperti Blanqui, kemudian Proudhon, Saint Simon, dan lain sebagainya. Di sinilah dia terinspirasi bagaimana kaum borjuis atau orang kaya itu menindas kaum proletar atau kaum miskin. Jadi kaum orang-orang kaya itu dianggap sebagai bentuk penindasan kaum miskin. Jadi tidak ada yang boleh kaya, miskin tidak harus, tidak boleh ada. Maka mereka dia menginginkan kesamaan derajat, dia menginginkan kesamaan. Tidak ada lagi yang kaya dan miskin. Kalau ada yang kaya atau miskin, maka perlu adanya revolusi. Itu yang diinginkan oleh Marx, Karl Marx. Semua itu terpengaruh oleh pemikiran Karl Marx dalam teori kelasnya. Teori Karl Marx sangat sulit kita pelajari karena Marx sendiri tidak pernah memberikan tidak pernah menulisnya secara eksplisit, akan tetapi banyak kita ketahui dalam teori-teorinya secara implisit. Kemudian penerusnya yaitu Vladimir Lenin menjelaskan bahwasanya teori kelas adalah golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh proses produksi, posisi produksi tertentu dalam masyarakat. Intinya seperti ini, kelas dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh seberapa besar kita melakukan produksi. Produksi di sini bisa jasa dan barang. Maka produksi yang dilakukan oleh pegawai rendah itu akan berbeda dengan produksi yang dicapai oleh pegawai tinggi. Misal rektor itu berbeda dengan bawahan. Kemudian pegawai itu berbeda dengan bos. Itulah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam struktur masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Nah, pemikiran ini di mana bahayanya? Bahayanya adalah kalau seandainya diaplikasikan di dalam sebuah struktur rumah tangga. Struktur rumah tangga tadi mengakibatkan sistem kelas tadi yang saya jelaskan menjadi penyebab utama penindasan dalam masyarakat. Jadi di dalam pengaruhnya di dalam rumah tangga, sistem kelas tadi mempengaruhi antara adanya kelas suami dan kelas istri. Jadi ada perbedaan kelas, yang mana boleh bekerja dalam ranah publik, yang mana boleh bekerja dalam ranah domestik. Sehingga ini menyebabkan penindasan terhadap wanita. Itu aplikasinya terhadap rumah tangga. Kemudian juga laki-laki dianggap sebagai perwakilan kaum borjuis, sehingga nilai istri, kemudian nilai anak, dan nilai benda itu sama. Kepemilikannya milik siapa? Sepenuhnya mutlak milik kaum laki-laki. Itu jika diaplikasikan dalam struktur rumah tangga seperti itu. Pemikiran Marx seperti itu. Nah, kesimpulannya, sebenarnya kita tidak perlu takjub, kita tidak perlu silau dengan pemikiran feminis ini. Mengapa? Karena feminis sendiri ini lahir dari keterpurukan atau lahir dari budaya Eropa, lahir dari ketertindasan wanita Eropa pada waktu itu. Jadi ini pemahaman ataupun aliran yang sebenarnya lahir dari penindasan wanita pada waktu itu. Budaya lahir dari penindasan wanita pada waktu itu, sehingga mereka menginginkan kesetaraan gender. Lahirnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu takjub akan feminisme itu. Dan kedua, feminisme seolah-olah menolong wanita. Kenapa? Karena dia menginginkan kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan itu harus sama. 50%-50%. Mempunyai hak yang sama. Seolah-olah mengangkat derajat harkat wanita. Akan tetapi sebenarnya paham feminis ini lebih menjerumuskan wanita kepada jurang kenistaan. Mengapa? Karena secara langsung paham feminis ini menjauhkan wanita dari kodratnya sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan tentang teori kesetaraan feminisme menurut Karl Marx. Ternyata solusi yang ditawarkan oleh kaum pembela Karl Marx itu justru bukan merupakan solusi, ya. karena itu sebenarnya adalah masalah mereka di masa lalu itu ketika agama Nasrani memimpin, ternyata kaum wanita ini banyak yang tertindas. Akhirnya muncul solusi-solusi yang tujuannya untuk mengangkat derajat wanita. Dan mereka menyangka kalau seandainya agama Islam ini nanti berkuasa, hal yang dulu pernah mereka rasakan ketika agama memiliki mengambil sebuah kekuasaan itu akan terjadi kembali. Sehingga mereka memberikan tawaran-tawaran bahwa kesejahteraan wanita itu bisa dicapai dengan teori kesetaraan seperti itu. Padahal apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah itu jauh lebih baik dibandingkan semua itu. Kalau seandainya kita lihat, sebenarnya feminisme dan isme-isme yang lainnya itu mereka memiliki niat buruk terhadap kaum wanita, ya. Mereka pengen menghancurkan umat Islam ini diantaranya lewat kaum wanitanya terlebih dahulu. Diantaranya dengan cara supaya perempuan itu menuntut kesetaraan, ya. Karena salah satu tokoh orang-orang barat ya, diantaranya adalah Napoleon Bonaparte. Saya pernah membaca sebuah tulisan, dia itu pernah mengatakan begini, wanita muslimah itu adalah benteng terakhirnya kaum muslimin, ya. Karena dari mereka akan lahir generasi-generasi yang baik. Seandainya mereka berhasil merusak kepribadian kaum wanita, kaum muslimah, maka tidak akan terlahir generasi-generasi yang baik. Salah satunya gimana? Mereka memberikan tawaran-tawaran yang sebenarnya itu justru akan menjadikan muslimah semakin buruk. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini tiba waktunya penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ustadz Diwandana. Beliau akan membawakan materi tentang konsep khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sebuah jawaban atas tuduhan bahwa khilafah itu anti Pancasila. Jadi kita akan tahu bagaimana sih hakikatnya khilafah, apakah Pancasila dan khilafah ini bertentangan, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Makan ketupat di hari Lebaran, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang kami hormati Ustadz Bakhtiar Nasir, yang kami hormati pembimbing program kaderisasi ulama, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih semangat. Baik, sebelum saya memasuki apa yang ingin saya bahas, berita hangat yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah yang paling kental, yang paling nyata itu adalah ada kriminalisasi ulama. Contoh yang paling nyata ini sekarang adalah ada seorang ustadz kita, siapa? Ustadz Zulkifli, dikriminalisasi. Sedangkan di pihak lain di samping itu ada yang menyelesaikan umat, tapi kok lama penanganannya. Kemudian selain itu ada impor beras. Wah, ini juga salah satu isu yang sangat lagi hangat juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sistem pemerintahan di Indonesia, ya, sistem demokrasi. Sekarang pertanyaannya, yakinkah atau sebenarnya baik gak sih sistem demokrasi yang berjalan sampai sekarang, sampai terjadi hal seperti itu? Tidak, ya. Sekarang kalau misalnya saya tanya lagi, bagaimana kalau misalnya sistem demokrasi ini diganti dengan khilafah Islamiyah? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Wah, setuju ya. Lah, ini ada pertentangan di antara ini. Apalagi kemarin ada isu Perpu Ormas, kemudian sampai dikeluarkan undang-undang karena ada organisasi yang mewacanakan khilafah dengan gerakannya, oh, dibuat makar dan sebagainya. Kemudian sampai timbul statement bahwasanya mereka yang berbicara tentang khilafah anti Pancasila, tidak Pancasilais, anti NKRI, tidak Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Mengapa? Karena mereka menganggap kalau misalnya khilafah Islamiyah ini ditegakkan, wah, nanti dasar negara ini akan diubah. Ini hanya melihat mayoritas orang Muslim saja. Bagaimana dengan ras ini dan dengan agama dan kepercayaan yang masih ada di Indonesia seperti itu? Sedangkan mereka yang pro khilafah, mereka menganggap, oh ini sistem demokrasi ini sudah cocok, tidak dirodai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa memberikan keadilan, kesejahteraan bagi umat Islam, bahkan seluruh Indonesia semuanya. Seperti itu. Nah, khilafah muncul setelah Rasulullah wafat, yaitu menjadinya Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian sampai akhir runtuh khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 di Turki. Nah, sampai pada akhirnya ada organisasi atau gerakan yang ingin mengangkat lagi khilafah dengan tujuan adalah menegakkan syariat Islam. Itu ada 4. Di dalam buku yang karangan Dr. Andes Muhammad Soleh, khilafah sebagai produk sejarah bukan produk syariah, ada 4. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir, nah ini, kemudian Salafi dan Jamaah Tabligh. Salah satu yang ingin saya angkat gerakan yaitu adalah Hizbut Tahrir ini. Suatu gerakan yang mana ini dipimpin oleh Taqiyuddin An-Nabhani, merupakan seorang ulama yang lahir pada tahun 1909 di Palestina, yang mendirikan organisasi ini pada tahun 1953. Yang kita tahu sudah banyak sekali, bahkan di Indonesia banyak sekali simpatisan mungkin seperti itu. Ya. Tapi di sini saya bukan termasuk simpatisan ya seperti itu. Saya ingin melihat bagaimana sih pemikiran Taqiyuddin itu, ya. Meskipun Taqiyuddin An-Nabhani ini sangat tidak setuju dengan yang namanya demokrasi. Seperti itu. Nah, di sini problemnya adalah khilafah ini apakah bertentangan dengan Pancasila? Nah, maka sekarang kita lihat pertama sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam itu ada 4 pilarnya. Yang mana dasar dari sebelum itu masuk kepada definisi dulu. Maaf. Khilafah artinya adalah khalafah yakhlufu khilafatan, yang artinya adalah mengganti atau menempati tempatnya. Jadi ketika Rasulullah wafat diganti dengan Abu Bakar, kemudian selanjutnya Umar sampai Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sedangkan secara terminologi menurut Taqiyuddin An-Nabhani sendiri adalah ri'asah amah, yaitu suatu kepemimpinan muslim yang intinya adalah yang ingin menegakkan syariat Islam di dunia dan mengemban dakwah Islam di dunia. Nah, ini sebenarnya banyak, tapi ini yang saya ambil, yaitu adalah sebuah kepemimpinan Islam atau mudahnya adalah sebuah lembaga politik Islam. Nah, sekarang kita masuk pada sistem pemerintahannya di sini. Khilafah dengan Indonesia dengan bentuknya adalah republik, kemudian sistem pemerintahannya adalah demokrasi, yang mana pilar pertamanya itu adalah kedaulatan di tangan syara' atau kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hukum yang paling tertinggi itu adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, pemimpin negaranya yaitu khalifah tidak berhak membuat undang-undang ataupun peraturan yang melenceng atau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti itu. Jadi ini jelas sekali sudah ada relnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan di demokrasi sendiri yaitu adalah yang namanya kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nah, ini jadi segala sesuatunya itu kembali kepada rakyat itu sendiri. Oh, jadi ini mempunyai aspirasi sendiri, ini mempunyai aspirasi sendiri, seperti itu. Nah, jadi ini akan menimbulkan sebuah kebingungan yang mana ini atau yang akhirnya adalah sebuah ketidakpastian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kekuasaan di tangan umat. Kalau misalnya dalam khalifah itu kekuasaan di tangan umat, maksudnya seorang khalifah mendapatkan sebuah wewenang menjalankan amanat khilafah apabila umat muslim melakukan yang namanya baiat, yaitu sumpah. Ya. Kalau misalnya demokrasi ya kita tahu sendiri, itu ada yang namanya pemilihan umum, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, khalifah ini wajib. Jadi mengangkat seorang khalifah ini adalah sesuatu yang wajib, ataupun mendirikan sebuah khilafah, khilafah itu sendiri. Ya. Kemudian kalau misalnya di demokrasi sendiri itu pemilihan pemimpin ini. Kemudian yang keempat adalah khalifah ini berhak mengambil hukum-hukum syarak dan membuat undang-undang atau peraturannya, sama seperti tadi. Jadi dikembalikan dulu, dilihat dulu awalnya melakukan ijtihad ini sesuai tidak dengan Al-Qur'an dan Sunnah ini. Nah, sekarang kalau misalnya demokrasi itu ada MPR, DPR dan sebagainya, ya ini prosesnya sangat sangat panjang sekali. Contoh gampangnya ketika kemarin ada masalah LGBT, prosesnya sangat sangat panjang seperti itu. Padahal ini sudah jelas kalau misalnya dilihat dari dasar negara, yaitu Pancasila, ini sangat bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Nah, ini berbeda. Tetapi di sini saya melihat ada persamaannya. Yang mana persamaan di sini adalah khilafah dengan dasarnya Islam, yang mana harus dilakukan pertama itu adalah yang harus ditekankan terlebih dahulu sebelum menegakkan syiar Islam. Menurut takdirnya Nada Mahdi itu adalah akidah Islam, yang mana dasarnya sumbernya adalah dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, di Pancasila, walaupun bukan sebuah ajaran, yang mana Pancasila ada sebuah nota kesepahaman atau konsensus perjanjian nasional, tetapi melalui Pancasila kelima silanya itu ketuhanan yang Maha Esa sampai kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu ada kesamaan-kesamaannya. Ya, secara umumnya yaitu tadi tidak meninggalkan agama, yaitu ketuhanan yang maha esa, ada adil, kemudian musyawarah seperti itu. Tapi sayangnya ini lupa yang pertama itu, kadang ini diakhirkan bahkan dilupakan yang namanya nilai-nilai yang ada di dalam sila yang pertama itu sendiri. Nah, Taqiyuddin An-Nabhani, dia di dalam menjalankan sebuah khilafah menekankan yang namanya seorang pemimpin, yaitu khalifah, yang mana syaratnya itu ada 6. Yang pertama adalah muslim, laki-laki, kemudian balig, adil, kemudian menjalankan amanat khilafah dan tidak terpengaruh dengan orang-orang ataupun golongan lain seperti itu. Nah, di sini di awal saja ini yang namanya adalah syurutul inqot yang harus dilihat, yang harus dipenuhi sebagai seorang khalifah. Jika khalifah itu tidak adil, ya tidak bisa. Maka kalau misalnya kita lihat ada pemimpin sekarang mungkin itu tidak adil, kemudian tidak bisa menjalankan amanat yang sudah diberikan kepada rakyatnya, itu bisa langsung diturunkan, dimakzulkan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya bai'at. Nah, cara salah satunya mengangkat seorang khilafah adalah dengan bai'at. Kemudian yang ketiga, upaya pengangkatan khalifah ada 4. Yang pertama melalui ahlul halli wa aqdi, yaitu seorang utusan-utusan yang mana mempunyai kapasitas dalam menentukan seorang khalifah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah inisiatif khalifah itu sendiri. Jadi sebelum meninggal, dia melihat dulu siapa nanti yang akan menjadi khalifah saya atau penggantinya. Kemudian yang ketiga, menunjuk langsung. Kemudian yang keempat, kalau misalnya belum ditunjuk, setelah ajal kemudian belum ditunjuk, maka ini dikembalikan lagi kepada khalifah itu sendiri. Ahlul halli wal aqdi itu. Kemudian yang keempat, ini adalah wewenangnya. Ini yang paling penting. Ini yang sangat kuat sekali. Yang mana wewenang ini apabila ada suatu peraturan ataupun undang-undang yang mana sudah ditekan, yang sudah dijelaskan, yang sudah ditekan sama seorang khalifah, maka ini harus dilaksanakan atau dikerjakan oleh rakyatnya dan wajib. Ya. Kemudian harus menjalankan yang namanya kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dalam politik dalam negeri, intinya tadi menjalankan syariat Islam tanpa mengurangi atau mendiskriminasikan orang-orang non-muslim. Jadi tetap adil. Kemudian selanjutnya adalah masa jabatannya. Nah, ini masa jabatannya berapa? Tidak ada. Kalau masa-masa jabatannya tidak ada, apakah nanti bisa dikatakan diktator? Oh, tidak. Kalau misalnya dia itu masa jabatannya baru misalnya 1 bulan diangkat, misalnya seperti itu, tidak adil, kemudian tidak menjalankan syariat Islam dan sebagainya, maka itu bisa langsung dijatuhkan. Yang melana melalui proses, yaitu ada yang namanya mahkamah mazolim. Kemudian selanjutnya, yaitu pemberhentiannya. Ini ada dua, secara otomatis apabila dia itu gila, murtad, kemudian khalifah itu ditawan. Ini mungkin pada zaman dahulu seperti itu. Kemudian tidak secara otomatis, nah ini dia transgender, kemudian tidak ada indikasi tidak sudah tidak adil, tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri. Nah, maka di sini kesimpulannya sebelum itu, daulah Islam itu adalah seorang khalifah. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana pemimpinnya itu. Kalau pemimpinnya sudah baik, kemudian bisa sesuai dengan syariat Islam, maka ini bisa membawa negara itu kepada kebaikan, kemudian keadilan dan sebagainya. Nah, di Indonesia ada kita kenal yang namanya 4 gelar MPR RI. Salah satu adalah Pancasila. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau misalnya kita banyak membaca buku tentang Pancasila, pasti ada di awalnya itu nilai-nilai Pancasila itu belum terimplikasikan dengan baik seperti itu. Ya. Kemudian, nah, kalau seandainya Pancasila ini benar-benar dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang ada, terutama tidak meninggalkan agama, maka itu insya Allah sudah cukup. Ya, meskipun bukan ajaran, tapi ya tetap kembalinya adalah kepada ajaran Islam itu sendiri. Kemudian, maka kesimpulannya di sini, meskipun berbeda, ya ini jelas khilafah dan Pancasila itu berbeda dalam sistemnya. Akan tetapi secara substansial, ini ada persamaannya, itu nilai-nilai Pancasila ada dalam sistem khilafah. Nah, yang sangat penting di sini adalah dalam khilafah, khalifah mempunyai perhatian yang sangat penting. Maka sebelum saya akhiri, nilai-nilai khilafah ya di sini sebagai dasar negara, maka sila ketuhanan yang maha esa itu sudah ada dalam nilai-nilai khilafah itu sendiri. Nah, ada suatu perkataan ulama yang bernama Al-Albani, akimu daulatal islam fi kulubikum takum lakum daulatal islam fi ardikum. Maksudnya apa? Kita masukkan yang namanya daulah Islam di dalam hati kita dengan cara apa? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan secara politik praktis atau tidak, atau kita memilih seorang pemimpin muslim untuk menegakkan syariat Islam, yaitu melalui konstitusi. Walaupun khilafah secara realnya mungkin tidak bisa dilakukan secara 100% di Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan dari 3 pemateri. Mungkin agar kita lebih semangat ya, kita takbir dulu ya. Ya. Gitu ya, ya. Takbir. Takbir. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh pemateri ketiga. Jadi walaupun khilafah dan demokrasi itu adalah 2 hal yang berbeda, tapi pada hakikatnya Pancasila itu tidak bertentangan dengan khilafah, karena memang isi dari Pancasila itu dulu juga yang merumuskan adalah para ulama. Cuma masalahnya kali ini kita butuh seorang pemimpin yang dia ini memiliki pemahaman sebagaimana para ulama yang dulu merumuskan Pancasila tersebut. Karena kali ini kita dihadapkan dengan para pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mudeng akan hal tersebut ya. Maka tentunya harus ada upaya agar suatu saat lahir generasi yang siap memimpin negeri ini ya. Maka kita harus punya cita-cita dan harus ada usaha. Saya teringat dulu ketika orang-orang Nasrani mereka berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin ya. Ada seorang wanita ya, yang dia ini bercita-cita enggak mau nikah kecuali dengan seorang suami yang punya cita-cita sama dengan dia. Apa? Melahirkan seorang anak yang nanti anaknya ini akan menaklukkan Baitul Maqdis. Di lain sisi ada juga seorang laki-laki yang dia itu enggak mau nikah dengan siapapun, enggak mau kecuali dengan seorang wanita yang dia punya cita-cita sama dengan cita-cita dia. Apa? Melahirkan seorang anak, anaknya ini nanti bakal menaklukkan Baitul Maqdis. Saya tanya, tercapai atau tidak? Tercapai atau tidak? Siapa yang mempertemukan? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya betul, ya, bertemulah dua pasang ini, laki-laki dengan perempuan. Akhirnya lahirlah dari keduanya Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian berhasil mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Kalau kita ingin memiliki pemimpin yang baik untuk negeri ini, maka harus ada upaya, ya. Mudah-mudahan mbak-mbak yang di sini punya cita-cita melahirkan anak-anak yang nanti siap memimpin negeri ini. Mudah-mudahan dipertemukan juga dengan mas-masnya gitu ya. Barangkali dari PKU ada yang mau gitu, Ustaz Samsul mungkin ya. Baik, ini intermezzo saja sebenarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Masih semangat? Takbir. Baik, saya yakin ya pengajian Akil Islamic Center ini orangnya kritis-kritis ya. Kita akan masuk kepada section tanya jawab ya. Nanti kepada jamaah dipersilahkan untuk bertanya, mohon sebutkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Singkat, padat, dan jelas ya. Untuk termin yang pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada tiga penanya. Silahkan yang ingin bertanya. Satu, ya. Ada lagi? Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah ada tiga penanya. Mungkin panitia bisa memberikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ketiga pembicara. Pertama yang tentang korupsi. Mohon maaf, Ibu siapa, dari mana? Saya Umriti. Pertanyaannya untuk yang tema korupsi. Tadi dijelaskan bahwa teori penyebab korupsi adalah kesempitan, kesempatan, dan kelemahan. Nah, sejauh mana Islam memandang hal ini? Gitu, untuk mentoleransinya sejauh mana Islam memandang ini? Karena itu adalah biasanya yang bisa menyebabkan itu ya di dalam masyarakat. Nah, kemudian untuk yang tentang feminisme, adakah irisan antara feminisme dengan liberalisme? Kira-kira apa kalau ada irisannya antara feminisme dengan liberalisme? Nah, kemudian yang ketiga, mohon maaf kami batasi dua pertanyaan saja karena waktu yang terlalu. Yang khilafah penting banget. Oh iya dah, ya. Sekarang mungkin boleh ya dispensasi. Nanti yang berikutnya maksimal dua. Karena lagi ngetop khilafah. Tentang khilafah, insya Allah kita meyakini bahwa itu baik. Nah, khilafah ini sudah bergeser dari zaman Rasulullah, sahabat, tabiin dan salafus soleh. Itu udah jauh. Nah, kira-kira bila diterapkan nanti, biasa kan suatu sistem itu sudah beberapa lama akan bergeser ya. Kira-kira akan ada celahnya untuk bergeser ke sistem yang khilafah yang sesungguhnya gitu. Makasih. Adakah celah-celah itu gitu nanti bila diterapkan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya yang kedua. Bapaknya sebelah sini ya, tolong yang belakang bisa memberikan. Singkat dan padat jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya kepada pemateri yang terakhir, khilafah sama ini tadi ya, demokrasi. Dari ya, Pak siapa sebelumnya? Saya Taufik dari Tangerang. Ya baik, langsung saja. Saya pernah membaca kitab, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pengarangnya kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dalam kitab itu demokrasi dan khilafah itu tidak bisa disatukan. Artinya karena sumbernya berbeda gitu. Sekalipun memang katanya kalau misalkan kebatilan sama kebaikan akan dicampur maka akan menjadi batil gitu. Air keruh sama air jernih itu kan menyebabkan keruh. Nah, terus tadi pertanyaan saya, bisakah gitu menegakkan syariat Islam atau khilafah dengan cara demokrasi? Nah itu saya sempat bingung juga dulu, sempat terjebak juga dengan buku-buku itu, dan salah satu tokohnya sekarang sudah ditangkap ya di Nusa Kambangan ya, tidak boleh disebutkan. Itu pertanyaan saya, bisakah menegakkan khilafah lewat demokrasi? Terima kasih. Ya. Bismillah. Pertanyaan yang ketiga mungkin yang sebelah belakang bisa diberikan mic-nya. Yang ketiga mohon bisa berdiri tadi. Oh ya. Penanya ketiga tadi siapa yang belakang? Oh ini ya. Oh ya. Tafadhal, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Diaul Fikri. Alhamdulillah saya juga termasuk alumni Gontor juga. Alhamdulillah. Saya mau bertanya untuk pemateri yang pertama. Korupsi itu kan memang permasalahan yang dari entah kapan yang ada di Indonesia, dan sampai sekarang pun pelaku korupsi akan terus tertangkap oleh orang-orang yang bertugas untuk menangkap para koruptor. Sebetulnya enggak heran mengapa mereka melakukan korupsi tersebut, dengan dasar sebetulnya mereka tahu bahwa perbuatan itu salah. Karena para pelaku-pelaku koruptor itu umurnya sekarang adalah umur-umuran orang antara 50 tahun sampai sekian tahun. Yang dulu kalau kita hitung mundur mengikuti sejarah keadaan mereka waktu kecil, mungkin zaman-zaman bisa kata Islam itu berada dalam sebuah tekanan ataupun diskriminasi yang akhirnya ajaran-ajaran Islam pun semakin dikurangkan dan semakin disingkirkan. Makanya mereka tidak mendapatkan pelajaran Islam dengan baik. Nah, tidak heran. Lantas sebetulnya kita nih semua yang ada di sini, entah sampai kapan korupsi itu akan terus berlanjut, kita semua harus bagaimana menghentikan tindak korupsi yang ada di Indonesia, yang entah sampai kapan, saya berulang kali berkata, korupsi mungkin akan terus dilakukan dan pelakunya pun akan terus tertangkap. Untuk menghentikannya itu seperti apa kita semua yang ada di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh pertanyaan yang luar biasa ya. Ini saya tadi dapat masukan dari panitia, karena waktu yang terbatas mungkin pertanyaan kita cukupkan dulu. Baik, kami persilahkan kepada pemateri untuk menjawab. Tadi terkait masalah korupsi ada dua pertanyaan Ustaz ya, dan terkait feminisme nanti ada satu, dan terkait masalah khilafah nanti ada dua. Baik, yang pertama mungkin akan dijawab oleh Ustaz Usamah terlebih dahulu. Berat ya pertanyaannya itu ya. Saya juga sebenarnya belum terlalu lama membahas korupsi secara mendalam, lebih-lebih dalam diskursus Islam gitu. Saya baru wisuda Agustus kemarin di Unida, dan skripsi saya juga tentang korupsi memang. Jadi praktis ya setahunan lah baca, kemudian di PKU ini 6 bulan. Jadi juga belum terlalu komprehensif, tapi setidaknya saya mau nyoba jawab ya. Insya Allah kalau belum puas ya barangkali bisa dilanjutkan dengan kesempatan. Secara umum sebenarnya pertanyaannya sama Bu ya. Kalau Ibu tadi menyatakan Bunda tadi kan menyatakan tadi ada tiga teori penyebab korupsi, kemudian Islam responnya bagaimana begitu ya secara umum. Kalau masnya tadi kakak kelas saya di kantor barangkali terus kita bagaimana sekarang kok korupsi nggak habis-habis, terus kita gimana begitu ya secara umum ya. Jadi tadi kalau teori kesempitan, kesempatan dan kelemahan, yang kesempitan ini satu dia jelas salah ya, karena bahkan yang tidak tercukupi pun tetap bisa menjaga integritasnya gitu ya, tidak harus korup. Yang kedua, yang kesempatan, tidak semua orang yang punya kesempatan itu korup. Ada orang yang ada kesempatan memungkinkan dia korup, kalau dia korup dia enggak kejerat hukum tapi dia tetap enggak korup, itu ada seperti itu. Nah, jadi dua ini logikanya falasi ya. Tapi yang ketiga ini sebenarnya benar juga. Satu, pendekatan sistem. Jadi bagaimana caranya supaya pengawasan diperketat. Kemudian bagaimana caranya supaya hukuman itu menjerakan begitu dan sebagainya. Nah, Islam punya beberapa treatment sebenarnya. Karena ini kan korupsi ini sangat luas. Kemudian perkaranya itu dari hulu ke hilir. Hulunya adalah pemahaman orang, ya kan? Pertengahnya adalah sistem administrasi, ujungnya adalah penegakan hukum yang tidak menjerakan dan tidak adil. Dari hulu, dari cara berpikir, Rasulullah itu mencontohkan perilaku zuhud. Khadijah yang beliau peristri itu kan maharnya berapa? Maharnya ada dua riwayat ya, puluhan dan ratusan begitu. Beliau sangat kaya, bahkan Ustadz Haikal Hasan itu malah bilang Rasulullah itu pedagang terkaya di Mekah begitu ketika itu. Tapi apa? Tapi tidurnya di atas pelepah kurma dan sebagainya. Maksudnya ada perilaku hidup yang sederhana dan sebagainya. Jadi hedonisme, konsumerisme, individualisme yang sekarang benar-benar menyerang kita ya, seiring dengan globalisasi, itu diserang habis-habisan oleh Islam. Seperti itu. Umar bin Khattab juga mencontohkan ketika menjadi khalifah, ternyata banyak sekali riwayat jubah yang dikenakan sehari-hari itu tambalan dua. Jadi enggak gantungnya sederhana begitu ya. Jadi dari situ lebih jauh Umar, mungkin ketika Rasulullah kurang bisa kita tangkap ya ilustrasi yang jelas, karena pada waktu itu sebuah negara belum terbentuk gitu. Ketika zaman Abu Bakar, ketika sistem pemerintahan dengan berbagai diwannya itu sudah dibentuk, ilustrasi lebih jelas. Umar bin Khattab punya kebiasaan ketika hendak mengangkat seorang pejabat negara, dikirimkan ke sebuah distrik untuk menjadi wazir atau menjadi wakil begitu, beliau terbiasa untuk mencatat terlebih dahulu berapa hartanya. Kemudian selepas pulang, selepas selesai menjabat, dicatat lagi kelebihannya rasional atau tidak. Kalau tidak rasional, dikembalikan ke Baitul Mal gitu. Ada banyak treatment juga dalam Islam. Seorang pedagang atau seorang khalifah atau seorang yang menjabat dilarang untuk dalam masa jabatannya berbisnis untuk menghilangkan konflik kepentingan. Ada itu hadis-hadisnya seperti itu. Lebih jauh, kenapa kok korupsi nggak habis-habis, kenapa kok koruptor nggak habis-habis, di antaranya adalah karena penegakan hukum yang tidak adil gitu. Logikanya sederhana, hukum yang adil akan membuat orang jera, karena orang yang dihukum adalah orang yang pantas untuk dihukum begitu. Sementara dalam kasus Indonesia kita terlalu banyak melihat fenomena ketidakadilan dalam penegakan hukum gitu. Dan lebih jauh kita tidak fokus pada maqasidus syariah dalam penegakan hukum. Contoh, dalam kaitannya dengan korupsi, kita selalu terhantui oleh koruptor yang sangat banyak sehari-hari kita dapati di penjara begitu. Tapi kita lupa bahwasanya kalau perlu saya kasih data ya, FEB UGM itu mengeluarkan data dari tahun 2005 sampai tahun 2015 ada 200 triliun potensi kerugian negara yang balik dari proses penegakan hukum hanya 20 miliar. Hanya 20 triliun, mohon maaf. 180 triliun lainnya itu menguap entah kemana, tidak balik dan disubsidi oleh rakyat lewat pajak. Jadi di waktu kita menghajar-hajar, menghantui, menggibahkan para koruptor, kita terlupa bahwasanya tujuan utama dari pemberantasan korupsi adalah penyelamatan keuangan negara. Nah, karena kita terfokus pada mungkin lebih jauh nanti barangkali bisa lain kesempatan karena waktunya sudah habis. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jamaah sekalian, rahmatullah wa barakatuh. Mungkin untuk lebih semangat kita berikan dulu tepuk tangan buat pemateri pertama. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu terkait pertanyaan yang berikutnya masalah feminisme, kita persilahkan kepada Ustadz Kalis untuk menjawab. Waktu 2 menit ya. Sebelumnya sebelum menjawab saya ingin bertanya kepada Ibu Imriti. Mohon maaf Ibu. Ibu usianya berapa Ibu? 60 mungkin? Saya sangat salut kepada Ibu karena usia boleh tua akan tapi semangat belajarnya sangat muda. Kemudian juga Bu, mohon doanya kepada kami yang masih muda-muda ini untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, Bu. Untuk menjawab pertanyaan, masalah liberalisme bagaimana, apakah paham liberalisme ini mempengaruhi feminisme? Jawabannya adalah iya, karena liberalisme adalah paham yang mengusung paham kebebasan, bebas sebebas-bebasnya. Maka dari itu, pengaruhnya adalah wanita tidak lagi menganggap hal aneh, menginginkan apa ya, tidak lagi menganggap perbedaan antara jenis kelamin, maka jenis kelamin mereka anggap mereka tiadakan. Sehingga peran-peran wanita atau peran-peran laki-laki bisa dikerjakan oleh wanita, peran-peran wanita bisa dikerjakan oleh peran-peran oleh para laki-laki. Misal hamil, kemudian menyusui dan lain sebagainya itu bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki. Kemudian imbasnya lebih jauh apa? Mereka menginginkan nikah sesama jenis, kemudian mereka menginginkan transgender, kumpul kebo dan sebagainya, karena mereka ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Lebih parahnya, pada tahun 2017, pada bulan Oktober di Kompas Internasional diberitakan bahwasanya di New York, wanita-wanita feminis melakukan gerakan long march, mereka bertelanjang dada. Karena ingin menunjukkan bahwasanya mereka tidak ada perbedaan secara jenis kelamin dengan laki-laki. Mereka menginginkan kesamaan yang sama dengan laki-laki, hidup bebas sebebas-bebasnya. Paham ini sangat berbahaya karena menghapus menghapus perbedaan gender. Mereka menginginkan kesamaan ini sangat sangat sangat sangat bahaya. Karena laki-laki dan perempuan memang berbeda pada mulanya sudah berbeda. Wanita dan laki-laki memang seharusnya mempunyai keadilan sendiri-sendiri secara proporsional yang seperti itu, tidak bisa disamakan. Kurang lebihnya seperti itu. Kembalikan kepada moderator. Baik, kita berikan tepuk tangan buat pemateri ketiga. Baik, pertanyaan berikutnya terkait masalah khilafah. Ada dua pertanyaan, saya rasa Ustadz sudah tahu pertanyaannya. Kami persilahkan untuk menjawab waktu 3,5 menit. Ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Imriti atas soal pertanyaannya. Pertanyaannya apakah dari sisi mana khilafah itu bergeser ya Bu ya? Gimana Bu? Ya, jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran atau Sunnah itu secara detailnya, secara jelasnya itu tidak dijelaskan khilafah itu seperti apa bentuknya, seperti itu. Akan tetapi adanya suatu kewajiban, suatu keharusan agar umat muslim itu tidak keluar atau tidak meninggalkan yang namanya politik ya. Jadi memang tidak ada konsep secara detail yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah khilafah itu seperti apa. Jadi mulai dari pertama kali khilafah zamannya Abu Bakar sampai runtuhnya Turki Utsmani itu selalu ada perbedaan-perbedaan, terutama pengangkatan atau baiat yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mengangkat seorang khalifah. Tetapi di sini yang perlu dicatat satu adalah yang namanya baiat itu pasti selalu ada, bagaimanapun itu caranya, meskipun itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bagaimanapun itu bentuknya ataupun khalifahnya itu ada yang baik atau yang tidak baik seperti itu, dia tetap berlandaskan atau mengambil sumber-sumbernya itu dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan intinya adalah satu, negakan syariat Islam itu sendiri. Nah, sekarang setelah runtuhnya Turki Utsmani, runtuhnya khilafah, bagaimana dengan keadaan sekarang, yaitu hanya sekedar baru wacana, yang mana itu tidak jauh berbeda juga penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Al-Marwardi pada bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang syaratnya khalifah seperti ini. Kemudian dalam Taqiyuddin An-Nabhani sendiri, syaratnya itu khalifah ini seperti ini. Memang ada beberapa perbedaan, tetapi itu tetap menunjukkan bahwasannya khalifah kesamaannya itu sama seperti itu. Perbedaannya hanya di syarat, beberapa syaratnya saja, tapi secara umum khalifah ini harus adil dan menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an Sunnah. Mungkin seperti itu, Bu. Kemudian dari Mas Taufik tadi ya. Memang demokrasi dan khilafah itu sesuatu yang berbeda. Ikhwanul Muslimin yang ingin merestorasi khilafah, ingin mengangkat khilafah itu, dia masuk demokrasi. Jadi menegakkan syariat Islam itu caranya adalah masuk jalan konstitusi, yaitu jalan masuk dalam perpolitikan. Nah, melalui di situ dia melakukan jihad konstitusi. Jadi masuk ke dalam DPR MPR lah seperti itu. Nah, dari situlah berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam, membuat peraturan-peraturan yang benar-benar mendukung umat Islam seperti itu. Nah, kalau misalnya Taqiyuddin An-Nabhani ini sendiri, ini dia tidak menyukai ataupun bahkan mengharamkan yang namanya demokrasi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ingin merubah sistem pemerintah atau mengangkat khilafah itu sendiri, kemudian tidak masuk terutama dalam negara yang mengangkat demokrasi, itu bisa jadi dikatakan makar lah seperti itu, bahaya seperti itu. Karena gimana caranya seperti itu? Nah, ini bisa jadi bahkan kudeta seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk menerapkan syariat Islam di dalam demokrasi? Ya, kita sebagai umat Islam berusaha, yang pertama mungkin kalau misalnya ada seorang pemimpin muslim, ya kita pilih pemimpin yang muslim seperti itu. Pemimpin muslimnya, semua pemimpin muslim, kita cari mana yang benar-benar mengedepankan dan berusaha untuk mendukung menerapkan ajaran umat-umat Islam seperti itu. Nah, dengan dari situ kita bisa masuk. Kalau misalnya seandainya banyak di DPR mungkin MPR seperti itu diduduki oleh orang umat-umat Islam, nah ini kita bisa kuat, bahkan syariat Islam itu mungkin bisa ditegakkan melalui wakil-wakil rakyat yang mana sangat betul-betul menjaga ingin menegakkan syariat Islam, walaupun tidak bisa menegakkan harus seperti ini khilafah 100% itu kita yakin itu tidak bisa seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Syukran, mohon maaf kalau ada kurangan. Baik, kalau boleh yang terakhir tadi saya simpulkan ya. Jadi sebenarnya dalam sistem demokrasi syariat Islam itu masih memungkinkan untuk diterapkan, walaupun ada beberapa perkara seperti dalam masalah hudud ya, dalam masalah pemberian sanksi ini belum bisa. Dan kita yakin setiap yang hadir di sini pasti punya keinginan agar suatu saat ini sistem khilafah ini bisa kembali diberlakukan. Karena kita melihat betapa ketika khilafah ini diberlakukan, keuntungannya itu tidak hanya untuk umat Islam saja, bahkan orang-orang agama lain pun, Yahudi dan Nasrani, mereka merasa diuntungkan ketika Islam ini berkuasa. Sampai ada sebuah buku ya, yang judulnya itu Madza Khasiral Alam Bin Hitatil Muslimin ya, ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi, apa kerugian dunia atas kemunduran umat Islam. Beliau menulis betapa Barat sendiri pun merasa dirugikan ketika Islam ini mundur tidak memimpin. Jadi ini sebuah cita-cita kita bersama, maka harus ada upaya untuk menuju sana. Walaupun realita yang kali ini sedang kita hadapi, kita berada di sebuah negara dengan sistem demokrasi, maka semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan dari syariat-syariat Islam itu kita kerjakan. Dan cita-cita kita sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperdekat jarak kita dengan kembalinya sistem khilafah bagi kaum muslimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian tadi pemaparan dan jawaban dari para pemateri ya. Kami rasa waktu sudah mulai cukup malam dan ibu-ibu sudah mulai kresek-kresek dari tadi ya. Karena dalam hadis idza talal masjid, nah kalau pengajian itu terlalu panjang nanti setannya pada datang gitu kan. Baik, kami rasa tidak baik kalau terlalu lama. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya sebagai moderator, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Al-Ustadz Bahtiar Nasir. Kepada para pemateri, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh untuk meninggalkan tempat ya. Baik, acara selanjutnya ialah penyerahan kenang-kenangan dari program kaderisasi ulama kepada Ustadz Bahtiar Nasir Fadol Elai Maskuro. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Gimana persiapannya kira-kira tadi, kok apa, komplit nggak persiapan mereka itu dari presentasinya? Yang bagian tengah pada kemana ini orang-orang? Nah, baik, terima kasih atas semua yang sudah diberikan, baik dari tim PKU Gontor, yang mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan terus mengembangkan kemampuannya. Dan kepada yang sedia duduk dan mendengar juga terima kasih, karena kehadiran antum dan antuna semua duduk mendengarkan, mereka juga dapat pahala ya. Dan mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut kerjasama ini, dan nanti setelah selesai ya, jangan ragu-ragu tetap komunikasi ke sini. Terima kasih, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakalhamdu kama yambaki li jalali wajikal karimu altimu sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una. Warzuqna uluman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى الله وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة